Nang tapuruli nung Mario seho hatam do nama dotiki tuso dari lupa ho iro mapa rohaki seho to itu ho Habe nasi hatamu se roham pelungamu ba dan tanah suhatape hati ni rohaki di kota poro harapaki nasalelengo Syarat karongan ni Ido upang Kau lele Madoha doho to Dinggam marian hata hono mutua Tinggal kata honi tua Moro tungi Mono tugino nari roha Dan gabe usuda di parboga sonmi Ai mono dugi rokapi Hago go on la sia tu harino Dan boi tarapati Tarbe hati ni rohaki Di kota poro harapaki Nasalelengo Tunggu jauh dengan di Syarat karongan di Paku nang lele Mardonga doho to Denggam maria kata hono mutua Dengga kata hori tua Moro tungino Moro tungino Nari roha Dangare usudati parboga sommi Ai moro dugi rokapi Hagogo on nasia tuharino Dan boi tarapati Hagogo on nasia tuharino Dan boi tarapati